Adapun jika ada permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan ilmiah berkaitan dengan permasalahan manhaj atau permasalahan-permasalahan yang lain, karena kami ingin berjalan di atas suluh, maka kami tidak ingin menyibukkan salafiyin untuk membahas perkara-perkara ini di selama-selama atau di daurah-daurah. Namun kami mengajak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di depan Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Ya. Kalau saja ingin mengatakan di depan Syeikh Rabi' dan Syeikh Muhammad, namun mungkin sebagian sudah merasa tidak rida dengan Syeikh Muhammad, di depan Syeikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala kita selesaikan permasalahan apa saja. Dan itu yang dinasihatkan oleh para masyayikh kepada kami, untuk tidak menyebutkan salafiyin dengan hal-hal yang menyebabkan mereka tersibukkan dengan hal tersebut dan mereka terlalaikan dari hal-hal yang lebih bermanfaat dalam hal memberi faedah kepada mereka berupa ilmu syar'i. Sehingga barakallahu fikum, pembahasan apa saja berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara khatidah, saya tidak akan membahasnya, saya tidak akan meladeni, namun saya mengajak, mari kita bertemu di depan Syekh Rabi' apabila ada pembahasan-pembahasan yang ingin dijadikan sebagai bahan diskusi, bahan dialog di depan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, bukan dengan membentuk satu muhadarah yang semisalnya untuk membahas perkara tersebut. Ini hasil dari kunjungan kami ke rumah Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala.